Mitra bisnis pemerintah DKI Jakarta berencana melarang sepeda motor untuk melintasi jalan-jalan protokol, diantaranya Jalan Rasuna Said Kuningan, Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada, dan Hayam Wuruk sebagai program pengendali kemacetan lalu lintas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan seniman sekaligus pengusaha Ikang Fauzi. Kang Ikang, bagaimana komentarnya soal ini? Saya coba bijaksana melihat ya, dalam arti kata latar belakangnya dulu ya. Kenapa sepeda motor itu sekarang ini kan transportasi masyarakat terbanyaknya di sepeda motor. Dan kalau kita lihat di jalan tuh udah kebanyakan. Kalau kita mau memindahkan orang-orang yang naik sepeda motor itu ke fasilitas kendaraan publik itu ya memang target yang sesuai. Jadi mereka yang biasa naik sepeda motor itu naik kendaraan publik. Cuman ya kesiapannya tuh harus benar-benar sarana publiknya dulu terbanyak dibikin enak supaya pada saat orang pindah transportasi dia ke situ dia akan nyaman, akan merasa punya nilai tambah atau merasa lebih enak. Jangan lupa orang punya sepeda motor dengan orang naik katakanlah transportasi publik itu ada perbedaan rencana gitu. Kalau sepeda motor bisa kemana aja dia naik sepeda motor dia kan, tapi naik transportasi publik itu dia merencanakan dulu kalau dia bolak-balik dan sebagainya. Cuman biar bagaimanapun kan kita sepakat nih ke depan ini kalau bicara di kota-kota yang padat itu transportasi publiknya itu harus kita penuhi lah. Rencana itu saya rasa boleh saja sejauh mana transportasi publiknya itu sudah tersedia memberikan kepuasan lah kepada masyarakat. Jangan melarang dulu tapi nggak ada solusinya gitu loh. Jadi masyarakat sudah terbiasa jadi tarsan gitu. Kesiapan transportasi publik termasuk ruang parkir dan sebagainya. Jadi komuter itu benar-benar dipelajari lah sifat-sifatnya, keperluan mereka itu seperti apa, kedepannya seperti apa, pelayanannya seperti apa, hal-hal yang diharapkan daripada pengguna ini benar-benar dipahami. Menurut Kang Ikang, bagaimana progres penyediaan transportasi publik yang layak dari pemerintah hingga sekarang? Progresnya sangat kurang. Saya khawatir kalau seandainya kebijakan ini udah jalan, ini akan bottleneck. Sekarang gini, jujur aja kenapa yang namanya motor itu dibikin mudah untuk dibeli. Karena dorongan daripada masyarakat begitu tinggi terhadap permasalahan transportasi. Transportasi yang paling mungkin mereka punyai adalah sepeda motor. Mereka dengan punya sepeda motor, mereka merdeka kemana aja. Jadi seolah-olah pada saat itu solusinya sudah selesai. Itulah solusinya masyarakat. Jadi tidak dihambat-hambat kebutuhannya gitu loh, diberikan kemudahan. Tapi efeknya apa? Lalu lintas jadi dibebani karena motor itu mempunyai sifat yang berbeda dengan kendaraan yang lainnya gitu. Dampaknya juga beda gitu. Dan ulah orang penunggang motor juga beda. Ini yang sekarang kita terasa efek daripada terlalu banyaknya motor di jalanan. Tapi untuk memindahkan mereka, transportasi mereka ke transportasi yang lebih layak dan lebih murah, tentunya siapkan dulu dong sarana ini. Selain itu, perlukah juga ada koordinasi antara Jakarta dengan kota-kota lain di sekitarnya untuk juga bisa menyediakan transportasi publik yang terintegrasi? Kalau bicara Jakarta, selalu ujung-ujungnya adalah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah zonnya, seperti Tangerang, Bogor, dan sebagainya. Itu pasti, karena komuternya itu kan rumahnya dari situ. Banyak yang tinggal di Bogor kerja di Jakarta, banyak yang tinggal di Tangerang kerja di Jakarta, sehingga Jakarta pada satu saat di hari pagi itu bebannya melebihi daripada kapasitas yang dia punya. Jadi pola-pola transportasi yang dibikin itu sesuai dengan sifat-sifat itu sebenarnya. Kedepannya, apakah Kang Ikang optimis ketersediaan dan perbaikan transportasi publik ini bisa terlaksana sesuai rencana? Kan kita berubah konsep. Dulu konsep transportasi kita tidak terkonsep, ya kan? Sekarang kita bikin konsep transportasi yang terintegrasi. Yaitu harus pakai, fokus, ya kan? Punya MRT, punya apa, tapi motor masih banyak. Kendaraan juga nggak diatur kepemilikannya dan sebagainya. Ya repot, nggak akan pindah. Why should? Ini bukan bicara optimis atau tidak optimis, tapi we should do that. Saya pikir ini konsep yang udah dilalui oleh negara lain. Seharusnya sih kita nggak trial error. Demikian seniman sekaligus pengusaha Ikang Fauzi, saya Gerry Sadewa.